Coba disiam dulu, Stan. Oke, dari sampai mana? Kamu jomblo atau homo? Jack jomblo, ingin sekali berpacaran. Jack jomblo, selalu gagal dalam percintaan. Jack jomblo, ingin selalu bawa pacar ke tribun saat bersedia berlaga. Masih disimpan Tuhan, bro. Jack jomblo, ingin sekali berpacaran.